الرحيم يسأل فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى: باب في أحكام الائتلافات. باب tentang hukum-hukum perampokan. Inna Allah harrama al-i'tida'a 'ala amwalin nasi wa ibtizaziha bi ghairi haqqin. Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan menjadikan permusuhan dalam rangka melanggar harta-harta manusia dan merampok harta-harta manusia tersebut tanpa hak. Wa syar'a dhamana ma atlafa minha bi ghairi haqqin. Dan Allah SWT mensyariatkan untuk bertanggung jawab atas apa-apa yang dia hilangkan dari harta-harta manusia tersebut tanpa hak. Walau antariqil khata, walaupun dari sisi perbuatan yang salah. Misalnya seseorang keluar masjid kemudian memakai sandal orang lain, khotok, nggak tahu, nggak terasa, kemudian hilang sandal tersebut, maka ini dia tetap bertanggung jawab untuk menggantinya. Faman atlafa malan li ghairihi wa kana hadzal malu muhtariman atau muhtaraman wa atlafahu bi ghairi idzni sahibihi fa innahu yajibu alaihi dhamanuhu. Maka barang siapa yang menghilangkan harta orang lain sedangkan harta tersebut adalah harta yang terjaga, harta yang mulia di sisi pemiliknya, karena harta adalah tentunya dijaga, rumah, semua harta akan dijaga mulia di hadapan pemiliknya. Kemudian ada seseorang yang menghilangkannya harta tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemiliknya, maka sunnya dia wajib untuk mengganti harta tersebut. Kalau harta-harta yang tidak muhtaraman, kemarin telah disinggung ya, harta-harta yang tidak mulia di sisi pemiliknya seperti apa? Khamar, alat musik, apa lagi? Patung, kartu untuk judi. Maka harta-harta tersebut harta yang tidak mulia karena digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah SWT. Maka secara syar'i pada asalnya tidak ada tanggung jawab. Namun permasalahan ini tentunya diatur oleh negara. oleh undang-undang negara. Tidak sembarangan seorang kemudian merampas, misalnya pengamen di jalanan, tidak boleh seperti ini. Ada aturannya sendiri dalam negara. Halal ini rampasan dikepuk misalnya. Apa? Karena tidak boleh sebenarnya. Tentunya ini yang berwenang, yang berkuasa adalah pemerintah. Atau masuk ke dalam toko yang di sana ada minuman-minuman keras, kemudian mengamuk langsung memecahi minuman keras seperti ini, tidak boleh. Adapun pemerintah, polisi, silakan. Mereka orang yang berwajib, bukan rakyat atau person yang tidak diberikan amanah kepada negara. Sehingga kalau misalnya seseorang tidak diamani oleh negara, kemudian berbuat apa namanya, hakim, main hakim sendiri, dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Di jalanan misalnya merampas alat musik seluruh misalnya, maka dia bertanggung jawab. Kenapa? Dia bukan sebagai wakil negara, bukan sebagai yang diamani oleh negara untuk berbuat demikian. Qala al-Imam al-Muwaffiq Ibnu Qudamah rahimahullah, la na'lamu fihi khilafan sawa'un fi dhalika alhamdu wassahu wa taklifu wa adamu. Kami tidak mengetahui adanya khilaf tentang hukum tersebut. Yaitu apa? Barang siapa yang menghilangkan harta orang lain tanpa izin, tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka dia bertanggung jawab. Maka ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Baik itu menghilangkannya sengaja atau tidak sengaja, atau lalai, atau tanggung jawab atau tidak tanggung jawab, dia tetap bertanggung jawab. Wa kadza man tasabbaba fi ittilafi malin kama law fataha baban fa da'a ma kana maghliqan 'alaihi wa maghlaqan 'alaihi. Sebagaimana seseorang yang menjadikan sebab hilangnya harta seseorang seperti seandainya seseorang membuka pintu, kemudian dengan dibuka pintu tersebut hilang apa-apa atau barang-barang yang telah dikunci, telah digembok. Gudang misalnya, gudang dia buka, kemudian lupa tidak tutup lagi misalnya. Walaupun dia kepala gudang, lupa, sehingga ada maling, kemudian di maling habis, maka dia bertanggung jawab. Baik itu sengaja atau tidak sengaja, lupa atau tidak lupa. Kalau di Jurut itu ada Taman Mahasiswa Swasta, apa ya? Ruang madu ya kan, ditulis itu. Lupa ngunci hilang nyawa ya kan. Main-main itu ya, betul. Petugas lupa masuk membersihkan, tidak ngunci lagi, sudah apa dibuka, bisa dimakan orangnya. Orangnya beruang. binatang buas. Lupa dan lupa, dia kenapa akibatnya? Kalau enggak dia, mungkin orang lain yang dimakan. Al-halla wika'a pangsa'ba ma'fil wika'i wa talafat. Atau dia melepas ikatan sehingga terbuka ikatan tersebut, kemudian hilang, lepas apa yang ada di dalamnya. Bagaimana dzalik? Maka orang tersebut bertanggung jawab. Begitu juga kalau seorang yang membuka ikatan atau membuka tali kekang binatang, kemudian pergi dan hilang, maka dia bertanggung jawab. Wakada lau rabato jabatan bitori kindayik. Begitu juga kalau dia menambatkan binatang di jalan yang sempit. Fantaja andalika an asara biha insanan fatalafa'au tadurruhu jamanahu. Begitu juga seseorang yang mengikat kendaraannya atau binatangnya di tempat yang sempit, kemudian mengakibatkan seseorang celaka, mungkin terinjak kuda, atau kalau misalnya dia sapi di apa, sugel. Atau diinjak, membahayakan atau menghilangkan barang seseorang, maka dia bertanggung jawab. Li'annahu qad ta'adda birrabti fit-thariq, karena dia telah tafrid, melampaui batas, menambatkan kendaraannya di jalan. Sehingga berbahaya. Dulu ada di tempat saya terjempleng warga di pinggir jalan, karena memang jalannya sempit. Dari belakang ada anak SMP dua orang melabrak terjempling tersebut yang berhenti, akhirnya mati semua. Yang depan langsung mati di situ, yang belakang mati dibawa ke rumah sakit. Bahaya ini. Jempleng lagi gitu. Jempleng. Bahasa ini bu, anak-anak ya. Jempleng. Bocah-bocah terjempleng. Jempleng. Ya. Orang diadu sama besi ya. pecah. Palanya pecah. Sebenarnya enggak mendadak juga. Cuma karena anaknya ini enggak tahu orang apa kalut atau apa. Diantar gitu. Mungkin di depan mungkin ada. Kamu sayang enggak ya? Ulala. Mungkin depan ada kendaraan atau apa gitu. Cukup. Akhirnya dua orang meninggal semua. SMP. Kalau ada parkir dan nyalakan lampu sen sebagai tanda. Ya itu mungkin. Masuk laporan polisi. Secara hukum gimana? Sebenarnya kalau di tempat yang sempit sebenarnya ya memang mengganggu ya kan. Sempit jalannya dua jalur. Salah satunya termasuk peraturan polisi ya itu menyalakan lampu sebagai tanda. Secara hukum yang salah yang siapa? Saya yang salah. Kalau tidak menyalakan lampu saja. Kalau secara syar'i sebenarnya tidak boleh. Iya. Meskipun berparkir, iya berparkir di jalan yang sempit. Karena tetap mengganggu walaupun ada tanda-tanda. Cari yang tidak segera mengganggu. Lalu larangnya manusia. Seperti juga orang meletakkan material kan, di pinggir jalan. Batu-batu dundung. Malam-malam kalau ada orang nabrak di situ. Gelap-gelap. Ada orang kita nabrak apa? Apa namanya? Orang ajatan sama? Selamatan. Iya. Terok-terok nabrak itu. Orang Medion. Malam-malam hujan-hujan enggak kelihatan. Enggak selamu. Ya mungkin enggak ada kendala di kasih tanda. Merindukan orang lain. Akhirnya ke rumah sakit. Wakadalau awkofa sayyaratan fitorik. Begitu juga kalau dia memarkir mobil di jalan. Wangkaja andalika antalamat biha sayyaratul ukhra aw shahsan. Wana jama' andalika dararan zamanan. Kemudian mengakibatkan ada mobil lain menabraknya atau seseorang menabrak mobil tersebut, kemudian mengakibatkan bahaya kerugian orang lain, maka dia bertanggung jawab. Sehingga hati-hati market mobil, tidak sembarangan. Kalau di perumahan ini jalan sempit gimana? Di perumahan ini jalan sempit pakai mobil. Dia di perumahan kemudian enggak punya tempat ya. Gimana seperti itu? Kalau perumahan itu kecil. Ya berarti dia harus apa? Ya, harus menaruh di tempat yang tetap menaruh di tempat yang tidak mengganggu orang. Walaupun di depan rumahnya. Tapi itu jalan, ya tentu saja itu jalan. Yang salah yang mau jalan atau yang beli rumah? Yang salah yang parkir di situ terus. Karena jalan itu pada asalnya selalu lelang, bukan untuk ya, untuk parkir kendaraan. Kecuali kalau dibuatkan, sudah pemerintah sudah membuatkan itu ya, pinggir jalan kemudian ada apa, garis-garisnya, nah itu mungkin disitu tempat parkir ya. Itu aman berarti, biasanya dibuat agak lebar jalannya. Seperti di Medion, depan pasar ya. Memang enggak pas gitu. Iya. Berarti dia harus sama menerang tempat sendiri. Udah satu mobil. Lima roa ada rokodni wa beruhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan yang sebelumnya. Man al-kafada batang fi sabilin min suburil mu'minin au fi suqin min aswaqihim wa atalat biadin al-rijil bahwa dominun. Barang siapa yang memarkir kendaraan di jalan, dari jalan-jalan kaum muslimin, atau memarkir di pasar-pasar, dari pasar-pasar mereka kaum muslimin, kemudian tangan atau kaki terinjak binatang tersebut, maka dia bertanggung jawab. Di sini bahkan tidak apa menyebutkan tempat yang sempit, tapi di jalan-jalan kaum muslimin. Kudanya nginjek, misalnya nginjek kaki orang, jadi sakit ya, ini tanggung jawab. Wakaza law taraka fit tariqi tinan aw khashabatan aw shajaran aw khufra fihi khufradan fatarattaba ala dhalika talafal ma' wa tadurruhu aw alqa fit tariq fasharra bitih wa nahuhu akasharu bitih wa nahuhi kasra biti wa nawahu aw al salabihi ma fanzara ka bil insan wa talafa aw tadarrara damanahu fa ilu hadhil asya'a fi jami hadhihi suwari litajihi bidali. Begitu juga kalau seandainya seorang membiarkan atau meletakkan di jalan tanah atau kayu atau batu atau lubang, dari suatu lubang, kemudian itu menyebabkan seseorang menjadi tergelincir orang yang lewat di situ atau membahayakan orang-orang yang lewat di situ, atau seseorang yang melempar di jalanan kulit putih semangka atau yang selainnya, kulit ihsan. Atau seseorang yang mengalirkan air di jalanan, kemudian ada orang yang tergelincir di situ sehingga mengakibatkan celaka dan menjadikan hilang atau celaka, maka pelakunya bertanggung jawab atas semuanya yang telah dia lakukan dari seluruh gambaran atau macam-macam yang telah disebutkan ini, karena dia perbuatannya yang merugikan orang lain. Wa ma aktsaru ma yajri at-tasahul fi hadhihi al-umuri fi waqtina. Dan ini kebanyakan perkara-perkara tersebut telah terjadi bagi terhadap orang-orang yang tidak perhatian terhadap perkara-perkara tersebut di waktu sekarang kita ini. Wa ma aktsara ma yaqfaru fit tariq wa yasuddu wa yudau fihi al-araqil. Kebanyakan mereka sebagian menggali jalan kemudian dia mengasih tanda-tanda atau halangan untuk menghalang-halangi. Wa ma aktsarud dararu annajima fi tilka at-tasarrufat tuna hasiban aw raqib. Jika kebanyakan mereka akan mengakibatkan kecelakaan yang fatal dari perkara-perkara yang telah dia perbuat tanpa perhitungan kematan. Hatta inna adahum la yastawala ala syari wa yastakmalahu li'aghradihil khassah. Sampai salah seorang dari mereka menguasai jalanan, kemudian jalan tersebut dipakai jalan rangka untuk apa? Memenuhi kebutuhan diri dia sendiri secara khusus. Serasa tidak boleh. Wa yudayikul marrah wa yadurru bihim, sehingga menyempitkan orang yang lalu-lalang, orang yang lewat, dan memberikan bahaya kepada mereka. Wala yubali bima yulhikuhu minal ismi min sirai dhalik. Dan orang tersebut tidak perhatian, tidak peduli dengan apa-apa yang akan mendatangkan dosa karena perbuatan kejahatan dia. Maka ini sebagai perhatian, jangan mentah-mentah punya hajatan kemudian jalan, kemudian dikasih itu tadi terap-terap pada asalnya tidak boleh secara syar'i. di jalan umum, tidak boleh untuk kepentingan sendiri. Bahkan malah ditutup. Orang yang mau lewat suruh mana? Suruh muter-muter lah. Lewat kebun, lewat. Seandainya boleh, tetap saja mengganggu orang. Ya, walaupun boleh, tetap dia mengganggu para orang-orang yang mau lewat di situ. Mobil harusnya bisa lewat, tidak bisa lewat. Akhirnya apa? Muter. Habis waktu, habis kesempatan. Harusnya datanya sekian, sehingga terlambat. Berapa orang yang dirugikan seperti ini, ya kan? Pemasangan portal dalam rangka agar yang lewat itu hanya mobil tertentu, kendaraan berat tidak boleh lewat ini. Kendaraan untuk menyelamatkan. Gimana? Pasang portal. Ya. Hanya mobil tertentu yang bisa lewat, mobil kecil, mobil berat tidak boleh lewat. Untuk jalannya benar. Berarti itu kan yang melakukan pemerintah, ya, untuk kepentingan umum. Nah, biasanya kampung. Kampung. Kampung tentunya juga izin pemerintah, walaupun RT RW juga pemerintah, lurah pak lurah ya, kebijaksanaan pemerintah berarti itu untuk kepentingan umum, biar tidak jebol kalau dilewati truk misalnya, kalau lewat harus bayar ya, itu kesepakatan. Untuk apa? Nanti kalau jebol mengganti, untuk apa? Biaya. Sudah sebagai kebijaksanaan pemerintah desa ya, seperti itu. Apa? Lalu tidak sengaja ada motor nabrak itu. Kalau secara prosedur itu sudah benar, maka adapun kecelakaan ya orang itu ya gimana saja bisa celaka ya. Kalau pelanggaran tidak tetap, kalau nabrak berarti orangnya ya. Jangankan kalau ada pelanggaran, tidak ada apa-apa orang jatuh banyak seperti itu ya, di jalan tol kalau jatuh. Padahal jadi, luas. Jadi tidak bisa dihubungi termasuk mahabat. Iya. Jalan semen tidak bisa. Dan itu termasuk juga kebijaksanaan pemerintah dan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya umumnya seperti itu ya, kita enggak umum-umuman ya. Kita membaca secara syar'inya gimana. Ini sudah umum seperti itu ya. Kita enggak ikut-ikutan umum atau tidak. Enggak apa-apa seperti itu, gimana ya seperti itu. Dia sampai malam. Itu sudah umum, orang mau dengarkan atau tidak, debek atau tidak, buyak. Seperti ini ya, tidak pakai aturan syar'i. Wa minal umuril mujibati lidzaman malau iqtana kalban ukuran wa tada alal marati wa aqara ahadan fa innahu yatmanuhu yata'addi ta'dihi bi iqtina'i hadzal kalb. Dan dari perkara-perkara yang wajib seseorang menanggung, yaitu apabila seseorang melepas anjing yang galak, kemudian mengganggu orang yang lewat, kemudian menggigit orang tersebut, maka tentunya dia bertanggung jawab karena telah teledor melepas anjing yang galak tersebut. Thank you. in khabara bi'ran bi bina'ihi li maslahatihi damana ma talaba biha bi annahu yalzamuhu ay yahfadha bima yamna'u daral marati fa idza tarakaha biduni dzalika fa huwa muta'addin. Apabila seseorang menggali sumur di halaman rumahnya untuk suatu maslahat, maka dia bertanggung jawab atas apa-apa yang dia perbuat dari melubangi halamannya tersebut. Dan adalah dia wajib untuk menjaga galian tersebut agar tidak dilewati oleh orang-orang yang akan lewat. Kalau tidak dicegah, kalau tidak dikasih tanda, dikasih apa namanya penghalang, maka tentunya orang akan bisa masuk ke dalam lubang tersebut. Kalau seandainya orang yang melubangi tersebut tidak memberikan penghalang-penghalang, maka yang seperti ini termasuk perbuatan yang ceroboh. Nah, saya bekerja cuma disuruh oleh bos gali kabel misalnya di pinggir jalan. Gak disuruh untuk menghalangi, ya sudah, saya tugasnya melubangi tak. Gimana? Maka tentunya bertanggung jawab PT tersebut kalau ada hal-hal yang merugikan orang. Wajah kana lau bahaim, wajib alaihi hifdhuha fil laili min fasadi zar'in nas. Apabila seseorang mempunyai binatang ternak, maka wajib dia menjaganya pada malam hari agar tidak merusak tanaman manusia, tanaman orang. Wa in tarakaha wa afsada syai'an damanahu, apabila dia tidak menjaganya, tidak menjaganya, kemudian merusakkan tanaman-tanaman tersebut, maka dia bertanggung jawab. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada anna ala ahli amwali khifdhuha bin nahar wa ma'afsadat bilail matmununa alaihim Rauf Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah. Fala yatmanu sahibu bahimah ma'atlafa bin nahar illa in arsalaha sahibuhu bikur bima tatalafahu adatan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan wajib atas orang yang mempunyai harta dari binatang ternak tersebut untuk menjaganya di orang yang mempunyai harta atau tanaman tersebut untuk menjaganya di siang hari, mempunyai tanaman, gandum dan sebagainya untuk menjaga di siang hari. Adapun kalau binatang tersebut merusaknya di malam hari, binatang tersebut merusaknya di malam hari, maka tentunya yang bertanggung jawab orang yang memiliki binatang tersebut. Diharapkan diwitkan oleh Imam Ahmad yang berjawab dan berjumajah. Maka saya menyatakan, maka tidak wajib, maka tidak bertanggung jawab pemilik binatang ternak tersebut apabila merusak tanaman di siang hari. Karena biasanya di siang hari itu dijaga. Kecuali kalau memang orang yang apa memiliki binatang tersebut memang melepaskan dalam rangkut apa ya untuk merusak tanaman, maka yang seperti ini si pemilik binatang tentunya akan bertanggung jawab. Kalau dalam suap masih banyak sama. Kalau kita lakukan pada semangat yang banyak, bila kita berusaha untuk mengelola, maka